Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر وعبد الله بن محمد هو ابو بكر بن ابي شيبه صاحب المصنف مصنف ابي بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عامر أو قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان ابن بلال المديني عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن وربيعة ربيعة الرأي ربيعة الرأي أو الرأي guru dari Al-Imam Malik. عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال اعرف بكاءها أو قال وعاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتعت بها فإن جاء ربها فأدها إليه قال قبالة الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه أو قال احمر وجهه فقال وما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجرة فذرها حتى يلقاها ربها قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب. Al-Imam Bukhari membawakan hadis ini masih pada bab yang berkaitan tentang al-ghadab fil maw'idah wa ta'lim idza ra'a ma yaqa. Bab yang menjelaskan disyariatkannya marah seorang muallim, seorang syekh atau seorang mufti, seorang wa'id boleh dan disyariatkan marah dalam maw'idah, dalam ta'lim, tarbiyah, jika melihat sesuatu yang dia benci syar'an, sesuatu yang dikhawatirkan bisa menimbulkan fitnah atau ada mukhalafah syar', atau ada uslub cara yang tidak tepat yang dilakukan oleh salah seorang hadirin, maka hal ini pun masyru'. Untuk seorang pengajar marah pada tempatnya. Sudah lewat bersama kita hadis sebelumnya bagaimana Rasulullah SAW marah ketika mendengar seseorang keluar dari sholatnya atau tidak mengikuti sholat subuh secara berjamaah mulai dari awal disebabkan imam memanjangkan bacaannya. Nah, marah. Hadis-hadis yang berkaitan dengan marahnya Rasulullah SAW tentunya la yunafi nusus wal adillat al-ukhra, tidak bertentangan dengan nas-nas atau dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwa Rasul alaihi salatu wassalam sebagai seorang yang rifat, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa bi ni'matin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli. Fa bi ni'matin minallah, dengan sebab ni'mat dari Allah subhanahu wa ta'ala, engkau ya wahai Muhammad dengan taufik dari Allah, linta lahum, mampu untuk berbuat berlemah lembut pada para manusia yang ada di sekitarnya. Walau kunta fadhlan ghalidhal qalb, kalau seandainya engkau orang yang keras, hatinya ini keras, la faddu min haulik, niscaya mereka akan pergi meninggalkan engkau. Di sini kita mengetahui bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam pada asalnya sifat alil, lemah lembut, yang ada pada diri dan jiwa beliau alaihi salatu wassalam. Tetapi hakadha ad-din, seperti itu agama Islam. Ahyanan hakadha wa ahyan hakadha. Terkadang pada kondisi-kondisi tertentu kita bersikap lemah lembut, dan ini hukum asal. Dalam kita bermuamalah dengan manusia, dalam kita berdakwah, namun dalam kondisi-kondisi tertentu sikap keras dibutuhkan. Dan telah banyak contoh-contoh dari agama Islam ini yang membutuhkan adanya syiddah. Yang kalau seandainya tidak ada syiddah tersebut, maka kehidupan akan guncang. Dan kita bisa menyaksikan. Di antara bentuk syiddah yang terpuji, yang disyariatkan oleh agama Islam ini adalah iqamatul hudud, penegakan had. Yang membunuh dibunuh, yang mencuri tangannya dipotong. Nah, yang meminum minuman khamar dicambuk. Yang menuduh seorang berzina tidak memiliki saksi empat dicambuk. Yang berzina dengan bukti yang jelas, apabila muhsan dirajam. Ini diantara sekian banyak contoh-contoh syiddah, sikap keras dalam Islam, yang dimana apabila sikap keras dinafikan, ditiadakan secara menyeluruh, kita bisa melihat pencurian semakin merajalela. Perzinahan yang akhirnya dengan itu timbul penyakit yang luar biasa semakin merajalela. Nah, orang-orang yang murtad, pada dalam agama Islam dikatakan man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, murtad dari agama Islam, bunuh. Bukan hanya sekedar murtad, tetapi istihza dengan agama Islam yang dilakukan oleh orang-orang yang merasa dirinya Islam dari kalangan kaum liberalisme dan yang lain-lainnya. Dengan terang-terangan mereka bukan hanya mencela agama, bahkan mencela Allah subhanahu wa ta'ala. Subur, antum bisa menyaksikan, kita bisa menyaksikan sekarang, tumbuh subur, menjamur luar biasa. Mengapa? Ketika hilangnya syiddah. Ketika dalam beragama syiddah dihilangkan secara mutlak. Nah, maka barakallahu fikum, al-ghadab, marah pun bagian dari syiddah, yang apabila marah tersebut dilakukan karena sesuatu yang dibenarkan oleh syar'i, maka ini bukan bagian dari marah yang tercela, yang dimana Rasulullah SAW mengatakan la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan kau marah, jangan kau marah, jangan kau marah. Bukan bagian dari larangan ini, marah-marah yang memang dibenarkan. Nah, maka kita akan baca hadis ini, yang dimana di sini Rasulullah SAW, kul, marah. Hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Khalid al-Juhani bahwa datang seorang kepada Rasulullah SAW bertanya, meminta fatwa tentang al-luqatah. Al-luqatah barang temuan. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, i'rif bika'ah. Ya Rasulullah, ini kalau kita menemukan barang bagaimana hukumnya? Maka oleh Rasulullah SAW dijawab, yang pertama, engkau harus mengetahui bika. Kalau sekarang mungkin dompetnya, tempatnya. Ya, engkau kenali. Untuk kemudian setelah itu, aqala wi'aaha wa ifasaha. Sama. Ya. Ifas, wika, wi'a, tempatnya. Tsumma 'arif hasana. Engkau kenali barang ini, kemudian engkau umumkan selama setahun. Artinya, ketika kita menemukan barang, kemudian kita ambil, kemudian diinformasikan. Entah di tempat jatuhnya, atau melalui media-media yang ada, dan yang lain-lainnya. Bisa melalui orang, kalau di pasar bisa melalui pengeras suara. Ini diulang selama setahun. Pada hari-hari pertama ditemukan mungkin tiap hari. Mungkin seminggu sekali. Atau sebulan sekali. Atau dua minggu sekali. Tergantung kondisi. Likulli maqam maqam. Tergantung sikonnya. Nah, di mana tempatnya juga. Dan berat. Atau nilai dari barang tersebut juga. Sudah, kalau selama setahun sudah diumumkan, tidak ada yang datang dan tidak ada yang mengaku, istamti' biha. Hadar, silakan engkau pakai. Engkau manfaatkan. Nah, barang ini. Fa'inja rabbuha fa'addiha ilaih. Pada setahun, kemudian engkau memakainya atau masih menyimpannya. Kalau datang pemiliknya, fungsinya tadi disuruh untuk kita mengenali, karena ketika kita umumkan, tidak kita umumkan secara rinci. Karena ketika kita umumkan secara rinci, setiap orang akan bisa mengklaim bahwa itu miliknya. Tetapi kita umumkan telah ditemukan uang. Barang siapa yang kehilangan silahkan, walaupun tentunya tempat-tempat pengumuman tersebut bukan di sembarang tempat. Artinya ada beberapa tempat yang tidak boleh untuk kita umumkan, di antaranya adalah masjid. Makanya kita diminta untuk mengetahui bagaimana dompetnya atau tempatnya tersebut. Diumumkan setahun, kita sudah berusaha, media massa dan yang lainnya misalnya. Sudah, maka silahkan dipakai, dimanfaatkan. Kalau datang pemiliknya dengan menyebutkan ciri-cirinya dan sesuai, maka alas sahih barang ini masih sebagai barang orang yang memiliki asalnya. Sehingga dengan itu, ketika kita sudah memakainya, ya konsekuensinya kita mengganti. Kalau itu berupa uang, jadi ganti. Nah, dari sini kita mengetahui hukum barang temuan seperti itu. Kalau tidak mau mengganti, karena pakai, saya datang, anak gak punya kemampuan. Sudah kepakai, anak gak ada. Nah, ini pentingnya belajar. Al-ilmu qabla qawli wal amal. Dalam setiap tindakan kita dituntut untuk memiliki ilmunya, termasuk menemukan barang temuan. Ada ilmunya. Kalau memang tidak mau mengganti, jangan dipakai. Nah, kalau tidak mau melakukan hal ini, jangan diambil. Hukum asalnya adalah tidak wajib kita mengambil barang tersebut, kecuali pada kondisi-kondisi tertentu yang dimana mungkin kita merasa bahwa barang ini berharga, sementara sekitar lingkungan tersebut orang-orang yang fusak, orang-orang yang fasik atau kafir. Contohnya misalnya kita menemukan sebuah kitab yang dimana kita mengetahui kitab ini sangat dibutuhkan oleh orang yang memilikinya, karena dari tanda-tandanya mungkin orang ini seorang thalibul ilm yang sangat butuh dari kitab tersebut. Apabila kita biarkan, khawatir diambil orang, di akhirnya digunakan tidak sesuai dengan tempatnya misalnya. Entah dibakar atau dibuat mainan dan yang lainnya. Pada kondisi-kondisi tertentu bisa jadi wajib untuk mengambil barang tersebut, dan konsekuensinya kita harus mengumumkan dengan cara-cara yang tadi ataupun mustahab. Tetapi itu hanya pada kondisi-kondisi tertentu. Hukum asalnya tidak wajib, boleh. Mau diambil, boleh diambil, boleh tidak. Maka di sini pentingnya kita untuk selalu belajar, untuk berilmu. Kadang dalam hal-hal atau kondisi-kondisi atau amalan-amalan yang kita anggap bahwa amalan tersebut sesuatu yang ringan, ternyata ada hukumnya. Nah, contohnya seperti ini. Nemu uang, apa yang harus kita lakukan? Ini tuntunannya. Itu pun tidak semua barang harus ada tuntunannya seperti ini. Apabila barang tersebut sesuatu yang syai'un tafih, ya, sesuatu yang tidak berharga, yang dimana apabila seseorang kehilangan barang tersebut, an-nufus, yakni la tastasyrif, hatinya enggak, ya sudah mengikhlaskan, biasa, dia kita langsung biasa. Maka barang yang seperti ini silahkan langsung diambil di tempat satu dengan yang lainnya berbeda. Intinya barang yang remeh silahkan langsung diambil, dipergunakan, gak ada masalah. Barang yang remeh, karena remeh orang ketika kehilangan tidak mencari, tidak mempermasalahkan. Tapi di tiap tempat, di tiap negara, di tiap daerah berbeda-beda. Maka ini kembalinya kepada adat setempat. Nilainya berapa dianggap remeh itu kembali kepada kebiasaan masyarakat. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ketika menjelaskan tentang perkara barang remeh ini, beliau memberikan contoh ketika itu. Adapun di negeri kita, fi biladina, ma yuqaddar bi 20 riyal. Di sana, di Saudi, kurang lebih 20 riyal, 20 riyal Saudi, ke bawah, ini remeh. 20 riyal diganti 3.500. Berapa? 70.000. Di Saudi seperti itu. Nah, maka 20 riyal ke bawah ketemu, ambil. Nah, tapi kalau di Indonesia tentunya 50.000, hatta yang sudah punya mobil, karena masih merasa insya Allah ketika lihat 50.000 dia masih akan mencari. Nah, sehingga dilihat kalau di itu pun di suatu tempat, anggap tadi Syekh mengatakan di Saudi, itu pun juga tidak berlaku secara mutlak. Contoh, di Saudi nah seperti itu. Tetapi ketika kehilangannya itu adalah barang tersebut ditemukan misalnya di madrasah anak-anak, itu berharga bagi anak-anak. Di sana satu real Pepsi bisa. Satu real. Roti yang Zen di sana satu real. Artinya dengan 20 real bisa beli jajan macam-macam. Nah, sehingga misalnya kalau di negara kita ini Berapa dianggap remeh? Orang kehilangan 2.000 mungkin, atau di Karawang lah terkhusus. Nah, Abu Hansa, antum pulang dari pabrik 2.000-nya melayang kira-kira naik motor kembali atau sudahlah? Hah? Gak kembali ya? Nah, tapi misalnya ketika kita menemukannya di sini, ini 2.000 bagi anak-anak berharga. Seperti itu. Al-muhim, barang remeh silahkan langsung diambil, tapi barang teranggap remeh ini di tiap tempat berbeda-beda. Baik. Sekarang kembali kepada permasalahan kita. Sehingga kalau itu bukan barang remeh, kalau kita mau mengambilnya, caranya seperti itu. Kenali, umumkan selama setahun, setelah selesai setahun, silahkan pakai. Dengan syarat, tahu resikonya. Ya, kalau pemiliknya datang, pemilik asli, cirinya, tahunya bagaimana? Ya, ciri-cirinya dia sebutkan benar. Kita harus siap untuk menggantinya. Ya, kalau gitu doa, mudah-mudahan gak datang aja. Nah, ini penting. Banyak hal. Contoh mama aja, hutang piutang. Banyak yang belum tahu ahkam. Akhirnya satu dan yang lainnya berselisih. Yang memiliki piutang menagih haknya, yang berutang gak ada kemampuan. Sampai ribut. Akhirnya sampai tidak mau tegur salam, tidak mau berbicara. Bukan hanya dalam batasan 3 hari. Yang dimana Rasulullah SAW mengatakan la yahjur muslimun akhahu faqtala. Tidak boleh tidak saling bertegur sapa, tidak saling salam lebih dari 3 hari. Artinya dalam urusan dunia masih 3 hari masih maafkan, dimaafkan, karena Islam tahu tabiat manusia, Allah tahu, sehingga wajar ada permasalahan dunia berselisih, hati ini kadang tidak bisa langsung memaafkan, tapi cukup 3 hari, hingga seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, bahkan bertahun-tahun. Wa Rasulullah SAW telah itu mengatakan, wa man hajar akhahu qatala dakhalanna. Yang mau tidak mau tegur sapa, tidak mau salam lebih dari 3 hari, ancamannya masuk neraka. Artinya dosa besar. Isyaratnya apa? Orang yang berhutang memang enggak ada kemampuan. Oh, yang menghutangi enggak tahu. Namanya orang kalau mau menghutangi, karena menghutangi itu murni ihsan. Murni ihsan, murni berbuat baik. Makanya dalam hutang tidak boleh kita mengambil kelebihan. Karena hutang itu ihsan. Jangan kita mengambil keuntungan duniawi dari perbuatan ihsan kita kepada orang lain. Kalau kita mengambil keuntungan duniawi, riba. Nah, karena ihsan, maka orang yang menghutangi harus tahu. Kalau orang yang berhutang tidak mampu, fa in kana bi usratin fanadiratun ila maisar. Apabila yang berhutang tidak mampu, harus ditangguhkan sampai dia mampu. Walaupun sudah jatuh tempo. Sudah jatuh tempo, ternyata yang berhutang belum ada kemampuan. Yang punya duit marah-marah. Nah, ini artinya. Nah, seharusnya kalau mau menghutangi, berilmu dahulu. Nah, sudah tahu ilmunya, wah ya kalau gitu anak khawatir terhadap orang. Ya sudah, jangan menghutangi. Jangan gak enak. Gak wajib kok. Atau kalau mau aman, ada juga cara. Hutang tapi dengan jaminan. Yang dinamakan dengan apa? Rahan. Gadai. Seperti itu. Banyak. Hal-hal yang kenapa ujung-ujungnya enggak ada ilmunya. Berselisih. Barangkali lebih. Sama ini. Baik. Kemudian orang ini melanjutkan pertanyaannya. Qadalatul ibil. Bagaimana ya Rasulullah dengan kalau kita menemukan unta yang tersesat ya Rasulullah? Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam faghadiba. Marah. Hatta nah. Hatta marrat wajnatah. Sampai apa? nadinya itu atau apa bagian sini itu memerah pipinya itu. Atau di sini disebutkan awal ihmarra wajhu sampai mukanya enggak. Artinya di sini Rasulullah alaihi salatu wasallam pada hakikatnya sekedar pertanyaan seperti ini ada salahnya. Tapi lihat ketika uslu misal disebutkan al-Habib kenapa Rasulullah alaihi salatu wasallam imma li annahu kana naha qabla dhalik an iltiqatiha. Ada kemungkinan kenapa Rasulullah SAW melarang? Karena Rasulullah sudah melarang. Sudah melarang diketahui masih tanya lagi. Marah. Nah. Jadi enggak melulu yang namanya marah itu jelek, enggak bagus gitu. Atau wa imma li anna sa'il qassar fi fahmi. Fa qasa ma yata'ayyan iltiqatuhu 'ala ma la yata'ayyan. Coba antum bayangkan. Atau kemungkinan keduanya, yang bertanya ini pemahamannya kurang. Mukasir dalam pemahamannya. Akhirnya dia mengkiaskan apa-apa yang menurut kiasnya dia ini boleh diambil. Yang pada hakikatnya enggak pas. Enggak bisa dikiaskan. Lalu ini permasalahan-permasalahan barang. Ya, barang yang enggak berdaya. Sementara unta ini hewan yang besar. Ya. Yang kemampuannya unta luar biasa. Enggak makan berhari-hari, enggak minum berhari-hari kuat. Enggak ada yang mau dikhawatirkan dari unta ini. Nah, seperti Rasulullah alaihi salatu wasallam marah sampai memerah mukanya. Barakallahu fiik. Ini satu usul agar orang ini dalam berbuat, bertindak dan yang lainnya untuk kemudian tidak kembali kepada tindakan tersebut. Sama kemudian sahabat atau Usama bin Zaid ketika di Rasul marah, Usama bin Zaid berperang ketemu orang musyrik sudah pedangnya di atas baru matan la ilaha illallah. Usama ini melihat bahwa ini orang hanya karena takut dari saif, dari pedang, tebas. Rasulullah SAW mendengar ini marah, saya mengatakan asyakokta sadrahu ya Usama. Fama la tasda ila ilaha illallah ila ja'at yaumal qiyamah. Apa engkau sudah belah dadanya? Dan itu engkau tahu isi hadinya. Apa yang kau akan perbuat dengan la ilaha illallah yang dia ucapkan? Ketika nanti datang yaumul qiyamah, marah. Sampai Usama berandai-andai kalau seandainya dia masuk Islam pada hari itu. Bukan kemudian tersinggung, artinya ngambek dan yang lainnya. Karena an-nasihat. Ketika disampaikan nasihat dalam bentuk apapun, dan nasihat itu benar, wajib bagi yang dinasihati, wajib bagi yang al-mansuh untuk menerima nasihat tersebut. Barakallahu. Maka ini syahid dari hadis ini. Kemudian orang ini bertanya lagi. Rasulullah SAW mengatakan, wa ma laka walaha, ada apa engkau dengan unta ini? Kata Rasulullah SAW, maha sikauha wa hidaruha. Unta ini memiliki cadangan air. Sikau artinya tempat air, tempat minum. Tapi unta tidak tahu di itu, makanya unta itu mampu berhari-hari berjalan karena ada cadangan air di sinamnya, di mana di punuknya. Wa hidauha, unta ini hida artinya sepatu, tapi maksudnya di sini adalah khufnya, apa itu kakinya hewan itu apa ya, apa namanya, telapaknya kayak kuda atau unta itu apa namanya yang keras itu, sapi itu apanya itu namanya. Hah? Kuku. Tahu antum ya? Kuda itu dikasih tapal itu di mananya? Apa namanya itu? Hah? Kaki istilahnya. Ya sudah almanya gitu loh. Maksudnya hidra ya unta itu kanannya kuat. Nah, taridul ma. dan bisa mendatangi tempat mata air yang lainnya. Watar asyajar. Nah, bisa makan unta, hewan yang besar. Nah, seperti itu. Hadarha hatta yalqaha rabbuha. Maka kata Rasulullah SAW, ya walaupun setelah marah, sudah ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau unta, setelah marah itu, merah, sambil bilang, sudah. Ada apa engkau dengan unta? Unta itu bisa kesana kemari aman sudah. Gak akan dimangsa oleh hewan buas dan yang lainnya. Maka sudah tinggalkan. Sampai pemiliknya menemukannya. Nah, kemudian orang ini bertanya lagi. Menunjukkan bahwa orang ini betul-betul bertanya. Bukan karena ingin main-main. Tapi tadi, ketika sikonnya atau uslubnya atau hal lainnya tidak tepat, marah. Rasulullah SAW. Kemudian, fadalatul ghanam, bagaimana dengan kalau kambing? Maka kata Rasulullah SAW, laka awli akhika awli dhib. Maka kalau kambing, kehilangan kamu nemu kambing yang hilang, gak tahu pemiliknya, ini pun sama, kurang lebih dan lupa kau. Engkau yang miliki, atau pemiliknya, atau yang dimangsa serigala. Beda antara unta dengan ghanam dengan kambing. Kalau kambing hewan kecil, nah, bisa dimangsa serigala, dimangsa yang lainnya. Maka kalau kambing pun sama dengan lukotok, barang temuan. Kita ambil, kemudian kita umumkan selama setahun, setelah setahun, hobol. Mau dimakan, disembelih, dijual, yang penting kalau datang pemiliknya, ya ganti. Walaupun kita memiliki hak untuk, karena kita berinfak terhadap kambing ini. Kambing kan beda dengan emas. Emas disimpan sudah. Kalau kambing disimpan mati. Nah, maka ada perlu biaya. Barakallahu fikum. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Alhamdulillah Bu Iqbal. Seperti apa? Hukum asalnya disebut oleh Hafidz di bab berikutnya jais. Boleh mau diambil, boleh tidak. Jais, boleh terserah. Nah, hukum asalnya bisa jadi tergantung. Hukumnya terserah, mau diambil, mau tidak. Tapi terkadang afdol ditinggalkan, misal. Orang gak paham hukum ini. Kalau kita berpenampilan seperti ini, jenggotan, maaf saja. Ambil uang, mungkin, oh ini orang. Kok ada uang, langsung main ambil. Misalnya. Oh, kita melihat kondisi masyarakat di khawatiran fitnah, sudah tinggal. Biasanya kalau orang jahat itu kok nyolongan nih, wong. Pakaiannya seperti ini. Nah, al-muhim, hukum asalnya boleh, lihat sikon. Seperti itu. Nah, barang-barang. Baik, ikhwan, kalau memang tidak ada, maka, anak Abdullah, Abdullah. Nah, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bainakum bidaini ila ajalin muslim faktubu. Ala sahih boleh. Nah, datang ayat dan hadis yang lainnya yang menunjukkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah berhutang dengan tidak dicatat. Nah, tapi bolehnya perbuatan Rasulullah SAW seperti itu menunjukkan bahwa itu boleh. Yang afdal catat. Terkhusus pada kondisi-kondisi yang memang dikhawatirkan nanti bisa menimbulkan perselisihan, perbedaan pendapat dalam menafsirkan. Nah, dan jangan malu serta sungkan. Apalagi kalau misalnya di antara sesama kita, nah, yang sudah tahu ilmu, catat. Perintah faktubu, Allah Subhanahu wa taala memerintah untuk ditulis. Sehingga jangan malu, jangan sungkan. Kalau memang enggak mau ditulis, ya harus paham konsekuensinya. Ketika tidak ditulis adalah bisa menimbulkan salah tafsir. Ya dengan itu ya sudah, masing-masing harus legowo. Kalau enggak mau legowo kan pusat hak anak. Kamu salah rata enggak jatuh. Kalau enggak mau haknya kehilangan, catat. Sehingga kalau enggak mau catat, ya harus paham konsekuensinya. Jangan marah nanti. Kalau terjadi sesuatu, ya sudah. Nah, seperti itu. Barakallahu fiik. Nah, na'khudz. Barang ya. Lumayan berharga. Lah, di dalam bab berikutnya dengan ala sahih luqatan tersebut bakiyan, artinya limilki sahibiha, tetap dia itu milik pemiliknya. Sehingga hal yang muncul dari itu yang miliknya, kecuali kita di situ ada biaya-biaya diganti, tapi semua hasilnya itu tetap miliknya. Nah, seperti itu. Karena dia pada akhirnya penemu tersebut yatasarraf fi ghairi mulkihi. Dia berbuat pada barang yang bukan miliknya dia. Seperti itu. Datang dalam Kitabul Buyu' bab yang kemudian di situ intinya seperti itu, barang siapa yang menemukan, kemudian Imam Bukhari mengatakan li annaha wadi'atun indahu. Karena luqatan ini, barang tua ini pada ikatnya serupa dengan wadiah, barang titipan yang dititipkan di pada dia. Nah, sehingga tak, hal yang muncul dari itu ya milik. Kisah seseorang yang tertutup dalam gua, ya, ada 3 orang masuk gua tertutup. Salah satunya berdoa dengan tawasul birrul walidain. Ya, kemudian salah satunya berdoa dengan tawasul, dia pernah mau berzina dengan perempuan, kemudian ingat langsung ditinggalkan. Yang satu juga apa? Dia pernah ada seorang pekerjanya, kemudian apa namanya, kabur pergi. Akhirnya gaji sang pekerja tersebut digunakan untuk tijarah. Berkembang. Datang orang yang tadi itu, pekerja yang kabur itu, menuntut haknya. Akhirnya sama orang ini diberikan yang tadi semua itu kepada orang tersebut. Bertawasul, berdoa dengan amalan solehnya. Nah, sahihnya ya sudah miliknya orang tersebut. Barakallahu. Baik. Ada lagi yang mau tanyakan? Fadhala Bikbar. Ada apa? Perawatan, nah, biaya, nah. Betul, hak kita untuk minta biaya, nah, boleh. Boleh, begitu. Boleh. Jadi kalau selama kita pegang ini ada biaya perawatan, kemudian datang, itu hak kita untuk minta biaya tersebut. Nah, mal muhsin bin sabil, orang yang berbuat baik enggak bisa kemudian dia harus kembali. Dalam perbahasan ini baru ingat, datang dalam riwayat-riwayat yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk diumumkan selama sana atau salasanawat, sanaten wa salasanawat. Selama 2 tahun atau 3 tahun. Sebagian ulama berpendapat bahwa riwayat-riwayat ini syadz. apa namanya syad. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa rawinya sikoh kuat, maka tidak bisa kemudian kita mengatakan riwayat ini syad, karena bisa untuk dijama. Disebut oleh para ulama di antara jama antara riwayat ini dengan riwayat yang kita sekarang setahun, riwayat yang lain ada yang mengatakan 2 tahun atau 3 tahun. Disebut oleh para ulama apabila dirasa barang tersebut sangat berharga, ya, maka ketika itu disyariatkan untuk diumumkan lebih dari setahun, 2 tahun atau 3 tahun, sangat berharga. Nah, memang di luar kebiasaan harganya berapa? Memang luar biasa. Entah itu berlian atau entah itu apalah yang sangat berharga misalnya. Nah, maka alas sahih riwayat yang menyebutkan 2 tahun atau 3 tahun itu riwayat yang sahihah, dan riwayat tersebut dibawa apabila barang yang ditemukan tersebut sangat berharga. Nah, barulah itu. Baik. Sebelum ana tutup, ana kembali mengingatkan kepada kita semua sunnah-sunnah yang terkadang sebagian dari kita, kita tidak berbicara kaum muslimin orang awam, karena al-awam hakada sya'nuhum. Tetapi kita ahli sunnah, yang kita mengagungkan sunnah, yang kita mengagungkan salaful ummah, maka barakallahu fikum ya ikhwan, jangan kita tasahul bermudah-mudahan dalam hari-hari ini, karena hari-hari ini adalah hari yang paling afdol untuk seorang beramal. Ma min yaumin al-a'malu salihah fihi khairun min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari yang di mana amal solehnya apabila dikerjakan lebih afdal dibandingkan hari-hari ini. Wala jihad fi sabilillah ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah. Nah, illa rajulun kharaja fi sabilillah thumma lam ya'ud bimalihi wa nafsihi. Orang berjihad pun kita mengetahui keutamaan jihad itu pun tidak bisa mengalahkan keutamaan amalan di hari ini. Kecuali seorang yang berjihad kemudian tidak kembali dengan harta dan nyawanya. Artinya apa? Mati syahid. Nah, ini tidak terkalahkan. Tapi yang lainnya. Nah, wal fajri wal layalin ashr. Wal fajr wal layalin ashr. 10 hari atau malam-malam yang 10. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa ini 10 hari Dzulhijjah. Walaupun ala sahih itu adalah malam 10 hari terakhir malam Ramadan, tetapi antum perhatikan yang dimana Ramadan 10 hari terakhir itu lebih utama dibanding yang lainnya itu pada malamnya. Adapun hari-hari ini untuk siang harinya, walaupun dengan Ramadan yang 10 hari terakhir kalau dibanding siangnya, maka hari-hari siangnya masih lebih afdal. Sehingga segera nasihat dan tanbih untuk kita banyak melakukan amalan saleh. Di antaranya ikhwan, apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah wa Ibnu Umar. Kana Abu Hurairah wa Ibnu Umar yakhrujani ilal aswaq fayukabbirani fayukabbirun nas bitakbirihima. Ini sunnah walaupun tidak warid dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, tapi para sahabat yang melakukannya dan tidak diingkari. Maka ini menjadi suatu hukum, menjadi suatu sunnah yang jangan kemudian kita meninggalkan. Tahu ya? Ibnu Umar dan Abu Hurairah sengaja keluar ke pasar ingin menunjukkan kepada manusia, taklim, mengajarkan kepada manusia bahwa di hari-hari ini bertakbir itu sangat dianjurkan. Takbir dengan takbir mutlak, tidak dikaitkan dengan waktu tertentu. Maka setiap waktu kita disyariatkan, disunahkan untuk bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Dimulai pada malam karena sudah masuk bulan Dzulhijjah. Nah, berbeda ketika dimulai dari Yaum Arafah hari ke-9 di waktu subuh dimulai takbir muqayyad. Selesai salat untuk kemudian bertakbir. Ini dengan namanya dengan takbir muqayyad. Mulai tanggal 9 sampai pagi hari subuh sampai tanggal 13 di sholat asar. Nah, ada pun takbir mutlak maka dimulai sekarang. Sehingga kalau sudah kita tahu yang seperti ini, jangan kita sungkan atau malu, atau bahkan yang lebih menyedihkan, malas. Sebagian ikhwan ana mengetahui bahwa pendapatnya dia tentang permasalahan zikir setelah sholat berjamaah adalah dengan mengeraskan suara. Tetapi khumul di sunnah ini ghair matlub. Males. Enggak ada hirs. Nah, jangankan itu. Di sebagian tempat yang sudah jelas-jelas ketika sholat tarawih atau sholat witir selesai dikeraskan untuk bacaan Subhanallah Malik Kudus, bagian ikhwan harus sudah tahu. Maka barakallahu fikum, jangan kita seperti orang-orang Yahudi yang sudah tahu ilmu tapi tidak mengamalkannya. Nah, subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.